Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwani fiddin, sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang amat cerah ini. Allah masih memperkenankan kita untuk melanjutkan pembahasan kitab Mawa'idhus Sahabah yang kian hari kian menarik kisah-kisahnya dan nasihat-nasihatnya. Karena pada hakikatnya kita sedang berbincang-bincang atau kongko dan mendengarkan nasihat dari manusia-manusia terbaik. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in. Dan kali ini kita akan membahas satu nasihat atau lebih dari satu nasihat dari seorang sahabat yang mulia, Talhah ibn Ubaidillah dan Az-Zubair ibn Al-Awwam. Mudah-mudahan dicukupkan waktunya. Namun kalau tidak cukup, kita lanjut di pekan-pekan berikutnya. Sang muallif atau pengarang kitab mengatakan, innahuma min akabiris sahabah radhiyallahu anhum. Sesungguhnya kedua orang ini, yaitu Talhah ibn Ubaidillah dan Az-Zubair ibn Al-Awwam, adalah termasuk pembesar-pembesar sahabat dari kalangan sahabat, tokoh. Wa mimman bushshira bil jannati wa hum ahya. Dan mereka inilah makhluk-makhluk, manusia-manusia yang diberikan kabar gembira kepada mereka akan masuk surga sedangkan mereka dalam kondisi hidup dulu saat Rasulullah hidup bersama mereka. Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhuma radin. Nabi Muhammad wafat, meninggal sedangkan ia dalam kondisi ridho kepada kedua orang ini. Wa adkhalahuma al-Faruq radhiyallahu anhu fi majlis asy-syura as-sudasi hina hadarathu al-wafah. Dan kedua orang ini dimasukkan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ke dalam majlis syura. Majlis permusyawaratan, tentu bukan majlis permusyawaratan yang sekarang ya. As-Sudasi yang terdiri dari 6 orang ketika wafat menjemput Umar ibn Al-Khattab. Kemudian beliau melanjutkan, ammal awwalu minhuma, adapun yang pertama dari keduanya yaitu Talhah, fahuwa Talhah ibn Ubaidillah ibn Uthman ibn Amr At-Taimi Abu Muhammad alladhi sattar tarikh manakibahu bi ahrufin min nur. Masyaallah. Beliau adalah Talhah bin Ubaidillah bin Uthman ibn Amr At-Taimi atau yang lebih dikenal dengan Abu Muhammad. Alladhi sattarat tarikhu manaqibahu bi ahruf min nur. Yang mana beliau telah menorehkan sejarahnya dengan huruf-huruf yang terbuat dari cahaya. Masya Allah, ini ungkapan pujian untuk beliau. Alaysa huwa alladhi ja'ala dhahrahu wiqayatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud. Masya Allah. Bukankah beliaulah yang menjadikan punggungnya sebagai tameng untuk Rasulullah pada saat perang Uhud? Punggung sebagai tameng, bayangkan sahabat. Tameng dari apa? Mari kita lanjutkan. Hatta sara dhahruhu ka dhahril qunqud min kathrati ma waqa'a 'alayhi min sihamin radhiyallahu an. Sehingga diriwayatkan bahwa punggung beliau digambarkan bagaikan punggung al-qunqud. Al-qunqud kita kenal dalam bahasa kita adalah sebuah binatang yang berduri, yaitu landak. Silakan Anda browsing dan searching bahwa makna al-kunkud adalah nanti dalam gambar akan muncul landak. Punggung beliau bagaikan landak saking banyaknya panah yang menancap. Bayangkan. Seseorang mengorbankan dirinya untuk orang yang benar-benar ia cintai karena Allah. Dengan banyaknya panah yang menempel, menancap di punggungnya. Siapakah yang sanggup kalau bukan manusia-manusia terbaik? Dan tentu hasil didikan manusia terbaik pula. Wa kanat yaduhu shallaa'a mimma waqa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Dan tangan beliau shallaa'. Shallaa' itu bentuk muannats atau kata benda yang menunjukkan female dari, sedangkan untuk male-nya adalah ashal yang artinya ajizun anil harakah. Tangannya tidak bisa bergerak karena apa? Karena begitu banyak ia gunakan untuk menahan serangan-serangan yang mengarah kepada Nabi Muhammad pada saat perang Uhud. Allahu Akbar. Punggungnya penuh dengan panah. Tangannya hingga tak bisa bergerak. Shalla. Karena membela manusia terbaik di muka bumi ini. Maka tak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aujaba Talhah." Ai wajabat lahul jannah. Kata Rasulullah, wajib bagi Talhah untuk masuk ke surga. Allahu Akbar. Wajib bagi beliau untuk masuk surga karena membela manusia yang diutus oleh Allah untuk mengajak manusia menuju surga. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu idza dzakara yauma Uhud qala dzaaka kulluhu yaumu Talhah. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika berbicara mengenai perang Uhud, maka beliau selalu mengatakan dzaaka kulluhu yaumu Talhah. Itu hari adalah milik Talhah sepenuhnya. Hari itu adalah milik Talhah sepenuhnya. Karena beliaulah yang paling banyak berperan, memiliki peranan yang besar dalam peperangan Uhud. Wa syahida baqiyatal masyahid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut serta di dalam semua peperangan yang dihadiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qutila radhiyallahu anhu sanata sittan 36. Beliau terbunuh di tahun ke-36 Hijriah. Wa huwa ibnu 64 sanah. Sedangkan beliau masih berumur atau sudah berumur 64 tahun. Allahu Akbar. Ikhwani fiddin, sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan bersama Al-Quran, bersama para nasihat-nasihat para sahabat. Kemudian mari kita mulai memasuki satu nasihat dari nasihat-nasihat beliau. Sang muallif melanjutkan. Wala'allana nabtadi'u bima nukila anhu min mawa'idha ala nudratihi biqawlihi radiyallahu anhu inna lanajidu bi amwarina ma yajidul bukhala' lakinnana natasabbar. Kita mulai dengan satu nasihat yang dinukil dari beliau. Sesungguhnya kami, para sahabat, kata beliau, la najidu bi amwalina ma yajidul bukhala, akan merasakan dengan harta kami sebagaimana yang dirasakan oleh orang bakhil. Lakinnana natasabbar, akan tetapi kami bersabar dengan rasa berbangga dengan harta yang banyak tadi, dengan rasa berboros-boros ria dalam menggunakan harta, atau sebaliknya, kami bersabar untuk tidak mengekang harta itu saat waktunya untuk diberikan dan diinfakkan. Beliau sang muallif melanjutkan, Wa muradu radhiyallahu anhu anna hubbal mali qad futirat 'alaihi al-qulub. Maksud dari ucapan beliau adalah bahwa kecintaan terhadap harta itu memang sudah menjadi fitrah manusia, fitrah hati manusia yang diciptakan oleh Allah. Wajubilat 'alaihi an-nufus, dan juga fitrahnya jiwa-jiwa manusia. Lakinnal farq bainal bakhili wal karim wa bainal jawadi wal mumsik huwa as-sabr. Akan tetapi yang membedakan antara orang yang bakhil, pelit, wal karim, dan orang yang dermawan, wa bainal jawadi wal mumsik, dan antara yang suka menderma dan juga orang yang suka menahan hartanya adalah kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran dari mengikuti hawa nafsu untuk tidak berinfak. Wa ma'rifatu haqiqatil mal, dan yang membedakannya adalah pengetahuan, wawasannya tentang hakikat harta. Tentu yang al-jawad dan yang al-karim, orang yang dermawan, adalah orang yang mengerti bahwa harta tidaklah sepenuhnya miliknya, bahkan tidak, memang bukan milik mereka, tapi hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ghadin ra'ih, bahwasannya harta akan berangkat pergi, hilang, meninggalkan. Wa annal malal baqi fil haqiqati huwa ma anfaqahu al 'abdu la mahasabah ma la ma habasa, dan bahwasannya harta yang kekal adalah yang pada hakikatnya yang ia infakkan dan bukan yang ia tahan, la ma habasa. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-bukhari an ibni mas'ud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari dari ibnu mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dari hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih, tentu harta kamilah yang kami lebih cintai. Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Ingatlah, sesungguhnya hartanya adalah yang sudah ia hasilkan, yang ia berikan, yang ia upayakan. Qaddam. Wa malu warithihi ma akhar. Sedangkan harta ahli warisnya adalah yang ia akhirkan. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kemudian beliau melanjutkan, laqad kanat siratu Talhah radhiyallahu anhu tarjamatan amaliyatan lis-sakha'i alladhi jubila 'alaihi. Sungguh sejarah beliau ini, Talhah ibn Ubaidillah, adalah sebuah gambaran konkret dari kedermawanan yang memang beliau difitrahkan oleh Allah dengan karakter yang seperti itu, dermawan. Wa tarjamatun hayyatun li hadhihi al-mau'idah, dan gambaran yang hidup untuk nasihat ini. Yaqulu Qabisah ibn Jabir, seorang salaf yang bernama Qabisah ibn Jabir berkata, sahibtu Talhah fama ra'aitu rajulan a'ta li jaziri malin an ghairi mas'alatin minhu. Aku sudah lama menemani Talhah, dan sungguh tidak pernah aku lihat seseorang yang selalu memberikan apa yang ia punya tanpa harus diminta. Tidak pernah ada yang lebih dari beliau dalam hal ini. Wa kana la yad'u ahadan min bani Taimin a'ilan illa kafahu ma'unatahu wa ma'unata 'iyalihi. Dan beliau tidak pernah membiarkan seseorang dari kalangan Bani Taim dan keluarganya, melainkan pasti beliau tanggung kehidupan dan juga kehidupan keluarganya. Wa zawwaja ayamahum, dan beliau menikahkan orang-orang yang belum menikah karena tidak mampu di antara mereka. Wa akhdama ailahum, dan memberikan layanan pada keluarga mereka. Wa qada daina gharimihim, dan beliau selalu melunasi hutang-hutang mereka. Allahu akbar. Masya Allah. Inilah gambaran tentang sejarah Talhah ibn Ubaidillah. Penuh dengan contoh konkret kedermawanan. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kalau berbicara tentang kedermawanan dan kebakhilan atau keengganan untuk memberi, maka tentu sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedermawanan ini, baik dalam bentuk nasihat ucapan yang terucap maupun dalam bentuk perbuatan. Bahkan di awal Nabi diangkat menjadi Nabi sebagai Rasul, sudah diungkapkan oleh istrinya yang mulia yang bernama Khadijah, menggambarkan tentang kepribadian Nabi Muhammad, innaka latasilur rahim, sungguh engkau wahai suamiku tercinta baginda Nabi Muhammad akan selalu menyambung tali silaturahim. Itulah karaktermu. Watahmilul kal, dan menanggung kesusahan dan penderitaan. Watuksibul ma'dum, dan membantu orang-orang yang tidak punya harta. Watakri al-daif, dan selalu menghormati tamu, memuliakannya dengan menghidangkan yang selayaknya untuk para tamu. Watu'inu ala nawaibil haq, dan selalu membantu orang-orang yang sedang dalam perjuangan memperebutkan harta-hartanya, hak-haknya. Fahadihil akhlaqu kulluha nasyiatun an baligil karam wa adimil jud. Inilah karakter yang timbul memang dari jiwa yang sudah dibentuk oleh Allah dengan kedermawanan. Dan sebagai motivasi kita, motivasi saya dan Anda semua untuk bersemangat dalam berbagi apa yang telah Allah beri, maka mari kita paparkan satu demi satu bagaimana al-karam wal-jud dalam kehidupan Rasulullah. Kedermawanan dalam kehidupan Rasulullah yang pertama tadi sudah digambarkan oleh ibunda kita tercinta Khadijah, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah yang dipaparkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Beliau menggambarkan bahwa Rasulullah itu manusia yang paling dermawan, dan bahkan kedermawanannya ini semakin bertambah kencang di saat bulan-bulan Ramadan. Setiap Ramadan artinya, ketika Jibril turun untuk membacakannya atau memuroja'ah bersamanya Al-Quran dan menyampaikan wahyu di setiap malam-malam Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, fala Rasulullah ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan kedermawanan Rasulullah ini bukan hanya dalam hal harta, juga ringan tangan dalam membantu orang lain dalam kesusahan. Bahkan lebih lembut kedermawanannya ini dibandingkan dengan angin yang mengalir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita tentang kedermawanan dalam hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari pun melainkan di hari itu mesti ada dua malaikat yang turun. Apa yang mereka lakukan? Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Satu di antara kedua malaikat tadi berkata, ya Allah, malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah orang yang selalu berinfak ganti yang layak. Bayangkan, yang mendoakan adalah malaikat dan itu turun setiap hari mendoakan bagi orang yang selalu berinfak. Sedangkan kalau kita didoakan oleh orang atau sahabat atau manusia lainnya aja, kita dikatakan oleh Rasulullah kalau mendoakannya ala dhahril ghaib tanpa sepengetahuan kita itu termasuk doa yang makbul. Lah kalau ini sekarang yang mendoakan adalah malaikat, tentu jawabannya lebih makbul. Sedangkan yang lainnya, satu lagi dari dua malaikat tadi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bakhil, selalu memegang. Mumsik itu dari kata masaka yamsaku, yang artinya menggenggam erat. Orang yang bakhil ini talaf. Talaf itu bisa berarti kerusakan, kerugian. Bayangkan, kalau kita bakhil dengan harta yang pada hakikatnya bukan milik kita, didoakan keburukan oleh malaikat. Bisa-bisa kita semakin banyak harta, semakin pelit, maka makin tidak berkah. Kemudian diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Sahal ibn Sa'ad bahwa suatu hari pernah datang kepada Rasulullah seorang perempuan menghadiahkan burdah, selendang atau semacam sorban. Faqalat ya Rasulullah aqsuka hadhihi. Ya Rasulullah, aku berikan selendang ini untukmu. Kemudian Nabi mengambilnya dan memakainya. Lalu saat dipakai ada seorang sahabat yang melihatnya dan berkata, ya Rasulullah ma ahsana hadhihi faqsuniha. Wahai Rasulullah, bagus banget ini selendang. Boleh dong kalau saya pakai ini? Kalau bahasa kita seperti itu. Maka Rasulullah, na'am. Ya, silakan. Bukan hanya istilahnya dipinjamkan, namun diberikan. Bayangkan. Selendang bagus yang atau sorban bagus yang baru saja diberikan oleh orang, kemudian ada yang melihatnya, kemudian senang. Rasulullah berikan langsung pada orang yang minta tanpa basa-basi lagi. Tanpa banyak alasan. Falamma qama an-nabi lamahu ashabuhu. Ketika Nabi berdiri untuk bergegas pergi, telah memberikan burdah tadi, para sahabat mencela sahabat yang tadi yang minta burdah tadi. Kalau bahasa kita, kamu ini gimana sih? Rasulullah baru saja dapat hadiah kok diminta lagi? Karena Rasulullah tidak pernah raddas sa'il, tidak pernah menolak orang yang meminta. Bagaimana diriwayatkan oleh hadis Jabir bahwa Rasulullah masu'ilan nabiyyu an syai'in qattun faqala la. Kata Jabir ibn Abdullah, Nabi tidak pernah diminta sesuatu apapun. Kemudian beliau menjawab, la, tidak. Tidak pernah. Ini sangat jelas gambaran sosok Nabi yang kita cintai sudah mencontohkan dengan perbuatan dan ucapan. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia Anas ibn Malik, juga seirama dengan hadis yang sebelumnya tadi, masu ilan nabiyus atau masu ila Rasulullah alal islami syai'an illa a'ta. Nabi kalau diminta apalagi atau terutama atas nama Islam, untuk kepentingan Islam, tidak pernah beliau menolaknya. Bahkan pernah diriwayatkan bahwasannya ja'ahu rajulun fa'a'tahu ghanaman baina jabalain. Ada seorang yang datang minta kambing, dikasih kambing. Faraja'a ila qaumihi faqala ya qaum aslimu. Dan kemudian yang tadi diberi kambing pulang ke kampung halamannya dan mengabarkan kepada kaumnya, wahai kaumku, masuk Islam karena seorang nabi yang membawa ajaran Islam ini sungguh mulia akhlaknya. Jadi ini bisa jadi penyebab atau sebagai sarana untuk berdakwah tanpa harus banyak berbicara. Mengetuk hati orang untuk mencintai Islam dengan banyak memberi, yang pada hakikatnya memang bukan kita yang memberi. Bahkan diriwayatkan oleh ibunda kita yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha bahwa di saat sakit Rasulullah menjelang wafatnya, di mana sakitnya semakin terasa, beliau sempat menanyakan tentang sab'atu dinar atau dananir atau tis'ah, tentang 7 atau 9 dinar yang masih tersisa di rumah beliau. Beliau katakan, ya Aisyah, ma fa'alat tilkal dhahab, apa yang diperbuat oleh emas itu? Maksudnya, diapain tuh emas? Oh, masih di rumah kita aja. Fakultu, kata Aisyah, hiya indi. Maka Aisyah menjawab, masih adakah ya Rasulullah dengan saya atau bersama saya? Qala tasaddaqi biha. Maka Nabi berkata, sudah, infakkan saja. Bersedekahlah dengan sab'ah atau tis'ah dinar tadi. 9 atau 7. Bayangkan, di saat beliau sedang mengalami sakit yang menyebabkan beliau meninggal, beliau masih sempat memikirkan atau masih resah dengan adanya harta berlebih di rumahnya. Bagaimana dengan kita? Kita sibuk juga dengan harta kita kalau sudah meninggal. Kalau sudah hampir meninggal, sibuk untuk membagi-bagi warisan. Ikhwani fiddin a'azzani ya wa iyyakum ajma'in. Kemudian juga diriwayatkan oleh istri beliau yang bernama Ummi Salamah, bahwasannya beliau masuk dan menemui Rasulullah bahwa sahimul wajh, sedangkan Rasulullah dalam keadaan cemberut atau kelihatan susah. Sahim itu artinya taghayyara launuhu min dha'fin aw hammi, berubah ekspresi wajah karena sedang lemah atau karena gundah gulana. Itu namanya sahimul wajh. Maka kata Rasulullah, min ajlid dananir as-sab'ah allati utina biha ams, saya begini, resah begini karena ada masih memikirkan 7 dinar yang diberikan kepada kita kemarin. Amsayna wa hiya fi khusmil firash, kita sudah berada di malam hari, sudah melewati satu hari, tapi itu 7 dinar itu masih ada di pojokan kasur. Khusm artinya janib atau taraf, samping atau sisi daripada kasur. Saking sederhananya beliau, coba bayangkan. Ini juga hadis menggambarkan bagaimana kehidupan Rasulullah. Kalau bahasa kita, naruh uangnya enggak pakai di peti emas atau brankas yang berkode-kode itu yang susah. Tapi cuma di bawah kasur. Tidak juga digali di tanah misalnya, kemudian ditutup, enggak. Karena Rasulullah tidak khawatir akan kehilangan harta. Wa fi riwayatin atatna wa lam nunfiqha, saya begini, cemas begini karena uang yang kemarin 7 dinar itu belum kita infakkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Beliau masih sempat memikirkan atau resah memikirkan kalau belum berinfak. Inilah gambaran dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memberikan wejangan, memberikan nasihat, tapi juga beliau adalah pemberi atau pemberi contoh yang terbaik. Tuani fiddin a'azani wa iyyakum ajma'in. Dan sebagai penutup di sesi kedua ini ada hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, bahwasanya Rasulullah bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah qaribun minannas. Orang yang dermawan, sakhi dari kata as-sakha, itu qaribun minallah, dekat kepada Allah. Kenapa dekat kepada Allah? Tentu karena dia sadar bahwa ini harta bukan miliknya. Maka dia dekat dirinya dengan Allah karena ingat ini adalah pemberian Allah, sehingga harus bersyukur dan berinfak. Qaribun minan nas, dan juga dekat kepada manusia. Ya jelas sebagaimana yang tadi sudah digambarkan oleh Rasulullah makin banyak yang memeluk Islam, makin banyak yang mendekati Islam hanya dengan kalau kita banyak berinfak. Wa qaribun minal jannah, dan ini yang masya Allah, dekat orang yang syakhi itu, orang yang dermawan itu kepada surga. Maka kalau kita pengen cepat-cepat dekat dengan surga, mari sepeser pun harta kita infakkan, meskipun rendah nilainya, karena Allah tidak menilai nominalnya tentu. Karena dunia itu adalah digambarkan adalah janaha ba'udah, hanya sebatas atau kehinaan dunia itu, harta beserta isinya di dalamnya itu tidak lebih dari sayap nyamuk. Ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka orang yang suka berinfak. Wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallahi min alimin bakhil, dan sungguh kata Nabi, orang yang bodoh, orang awam tapi dia dermawan itu lebih dicintai oleh Allah. Dia dalam masalah urusan agama tidaklah banyak mengetahui, tetapi dia dermawan, dia suka berbagi, suka memberi. Ini lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang alim tetapi bakhil, medit kalau kata orang Betawi, pelit. Ini tidak dicintai oleh Allah. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memudahkan saya, kita dan Anda semua untuk meneladani para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Baik sahabat Ismail Radio, demikianlah kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC Hafidhullah Ta'ala di sesi kedua ini dari pembahasan kitab Mawa'idus Sahabah. Dan untuk selanjutnya kami berikan bagi Anda bertanya melalui line telepon di nomor 021-8499-4343 dan 021-8497-0055. Atau melalui SMS ini nomor 0852-62774-774. Sekali lagi 0852-62774-774. Taib sahabat Ismail Radio, untuk mengawali pertanyaan kita buka yang sudah masuk di SMS. Dari hamba Allah di Ciledug, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk mempunyai akhlak yang mulia, kiranya kita perlu latihan, dan apakah kiat-kiat agar kita punya akhlak yang mulia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Ciledug yang mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk menekuni dan mensifati dirinya dengan akhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia tentu memerlukan at-tadarruj, memerlukan tahapan. Bagaimana Allah saja menurunkan Al-Quran itu mutadarrijan, secara bertahap. Itu untuk apa? Itu sebagai kemudahan untuk manusia mempelajari Al-Quran sedikit demi sedikit, mengamalkannya sedikit demi sedikit. Seandainya diturunkan dalam jumlah tan wahidah, itu tidak akan mampu manusia. Sekian ayat harus diamalkan. Jadi trik yang pertama adalah sedikit demi sedikit, Pak. Bapak atau saudari yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama triknya adalah sedikit demi sedikit. Artinya sabar dulu. Jangan belajar langsung akhlak yang tinggi-tinggi, yang berat-berat bagi jiwa kita. Karena kalau gitu nanti jadi futur, cepat futur. Yang kedua, untuk menjaga akhlak yang baik ini tetap ada dalam diri kita, maka bergaullah dengan orang-orang yang berakhlak baik. Karena dikatakan al-mar'u 'ala dini khalili. Seorang itu akan bisa dilihat akhlaknya bagaimana, tergantung bagaimana dia berteman, dengan siapa dia berteman. Kalau kita sedang baru mulai mengkaji Islam, mulai belajar berakhlak Islam, tapi bergaulnya sama yang, ya istilah katanya gak benar, ya masih akan kebawa-bawa. Karena kita kadang gak tahan dikatakan, ah lu sekarang so alim, kadang kita gak enak, akhirnya ikut lagi. Nah, tapi juga tentunya bukan dengan memutus silaturahim, karena mereka masih sesama saudara kita yang muslim. tentu diatur dengan baik caranya. Nah, nanti Anda tentu lebih tahu bagaimana cara mengatur pergaulan, frekuensi pergaulan kepada mereka. Dan tentu dengan lebih memperbanyak bergaul dengan yang baik akhlaknya. Yang ketiga adalah dengan saling menasehati. Artinya mintalah nasihat, karena ad-din adalah an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Karena siapa tahu kita tidak mengetahui hal yang saudara kita ketahui tentang agama ini. Maka saling menasehati sebagaimana yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah. Watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Saling menasehati dengan kebaikan dan dalam kesabaran. Allahu a'lam bisawab. Baik, barakallahu fik. Itulah jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari hamba Allah di Ciledug. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah di Rangkapan Jaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang ayat ini Ustaz. Iya, silakan. Mohon pencerahannya makna Quran Surah At-Taubah ayat ke-18. Syukran jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Hamba Allah di mana tadi? Rangkapan Jaya. Rangkapan Jaya di mana? Depok ya. Oh, Depok. Mengenai surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ayat ini diawali dengan kalimat atau kata innama yang mana tufidul hasr. Ayat ini diawali dengan sebuah kata innama yang berfungsi untuk membatasi. Artinya, yang memakmurkan masjid itu hanyalah, tidak lain, tidak ada yang lain maksudnya. Yang amana billah, yang pertama, ini sebagai syarat juga sekaligus indikasi. Syarat apa? Syarat memakmurkan masjid. Indikasi apa? Indikasi inilah orang-orang yang bakal diberi petunjuk. Yang pertama harus beriman kepada Allah. Jadi kalau ada orang tokoh yang mengatakan gak apa-apa tuh Istiqlal di urus atau di DKM-nya, pengurusnya dari kalangan Nasrani katanya. Nah, ini sungguh bertentangan dengan ayat ini. Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Salisut Salatah. Dengan Trinitas. Yang kedua, selain beriman kepada Allah, juga dengan hari akhir, dengan hari pembalasan. Karena dengan beriman kepada hari akhir inilah dia akan punya standar atau punya rem yang mengontrol dirinya dari berbuat maksiat. Jadi tidak mungkin kalau pengurus masjid senang dengan atau gemar bermaksiat. Yang berikutnya tentu wa aqamas shalah, karena masjid adalah tempat didirikan untuk sholat diantaranya. Bahkan fungsi utamanya. Wa ataz zakah, dan juga menunaikan zakat. Atau kalau pengurus masjidnya hanya menyalurkan zakat tanpa dia berzakat, karena dia merasa mungkin sudah ngurusin zakat, saya emang gak usah berzakat. Nah, ini gak benar. Dan yang poin yang paling penting adalah walam yakhsha illallah, dan tidak pernah takut kepada selain Allah. Hanya takutnya kepada Allah. Ini juga menjadi tolak ukur. Kalau seorang takmir, yang kita kenal dengan takmir, takutnya hanya kepada Allah, tentu ketika dia mengadakan kajian-kajian ilmiah yang tidak disenangi oleh sekitar masyarakat sekitarnya, dia akan bertindak dan berupaya dan terus berjuang untuk bagaimana kajian yang nyunnah misalnya ini untuk tetap bertahan, tentu dengan cara yang bijak. Ini juga penting. Kemudian ayat ini ditutup dengan indikasi fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang beriman dengan Allah dan hari akhir, menegakkan sholat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada Allah, ini dikatakan fa'asa, mudah-mudahan mereka inilah yang diberi petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini sebagai syarat dan indikasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik. Baik sahabat Ismail Radio, itulah jawaban yang diberikan pada hamba Allah di Rangkapan Jaya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Atmi di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah memberi kemudian diungkit-ungkit atau disebut-sebut? apakah masih ada pahala yang didapatkan dari sedekah tersebut? Syukron jazakumullah khairan. Wa iyyak. Ibu Atmi ya, di mana? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Memberi kemudian mengungkit-ungkit, ini sudah diungkapkan dalam Al-Quran. Janganlah kau iringkan sedekahmu dengan mannau wala ada. Jangan kau ungkit-ungkit dan juga dengan menyakiti, baik secara verbal maupun fisik. Jadi ibu jelas sekali kalau Allah larang ketika kita bersedekah, kemudian kita ungkit-ungkit, berarti ini akan mengurangi pahala, bahkan akan menghilangkan pahalamu. Jadi jelas sekali ibu, ketika kita berinfak maka sabarkanlah diri kita untuk tidak mengungkit-ungkitnya. Karena emang ini butuh kesabaran. Apalagi kalau kita bersengketa dengan orang yang kita berikan kepadanya sedekah. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah akan mengurangi, jelas. Karena Allah katakan, jangan kau iringkan, jangan kau sertakan dengan mannau wala ada. Ya, jangan kau iringkan, jangan kau ikut sertakan cacian atau mungkin kalimat-kalimat kasar dalam ketika kau berinfak. Misalnya, ketika ada pengemis lewat, kemudian kita beri, nih, sono pergi, gitu, kalau bahasa kita. Ini kan kasar, menyakiti hatinya. Meskipun kita beri, maka itu akan mengurangi pahala kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan untuk pertanyaan dari Ibu Atmi di Jakarta Pusat. Dan mungkin pertanyaan yang terakhir, Ustaz, dan sekaligus untuk menutup kita sesi kita di sesi tanya jawab. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulan barangkali yang mau disampaikan? Baik, kesimpulannya adalah bahwa kita harus menyadari hakikat harta yang diberikan kepada Allah adalah bukan untuk menjadi milik kita mutlak. Dan yang kedua, bahwa kita akan meninggalkannya secara mutlak. Yang berikutnya, dengan berbagi tidak akan mengurangi harta kita, justru akan memberikan keberkahan. Meskipun keberkahan itu dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk tambahannya harta kita. Ingatlah bahwa rasa aman, sehat, kemudian kemudahan dalam urusan itu semua adalah efek samping atau efek positif daripada kita berbagi. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu berbagi dan selalu mengingat bahwa apa yang diberi adalah hakikatnya bukan milik kita. Wallahu a'lamu bissawab.